hadapi kenyataan. Tak sanggup aku untuk semaikan cinta jika memang tak sejalan. Memang cinta tak harus memiliki. Terlambat sudah aku menyadari. Cintamu hanyalah membuat ku semakin terluka. Kini hidup sudah tiada arti lagi. Lepaskan cintaku yang serasa cintaku harus pergi.